Bagaimana hukum menggugurkan kandungan yang sudah divonis medis bahwa nyawa calon bayi tidak akan lama jika dilahirkan, hanya hitungan jam saja. Atau menggugurkan karena membahayakan nyawa ibunya. Para ulama berselisih pendapat. Jika bayinya sehat, tapi kalau bayinya ini dibiarkan, nanti khawatir apa? Membunuh nyawa ibundanya. Ini bukan sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Para ulama bilang, karena ini nyawa sama di mata Allah sama. Ini tidak lebih mulia daripada nyawa ini. Paham saya? Kecuali kalau apa namanya kandungan itu masih berumur berapa? Kurang dari 4 bulan. Kalau sudah lebih dari 4 bulan, sedangkan divonis dokter ini kalau bayi diteruskan, ini nanti bahaya bagi ibundanya. Saya katakan ini khilaf para ulama, bukan kesepakatan para ulama. Sebagian ulama akan boleh, karena ini yang jelas-jelas hidup gitu. Yang jelas-jelas hidup ini kita pertama seperti apa? Kita pertahankan. Nah, tapi ini yang mazlum, tapi nggak pasti hidup apa enggak. Ulama yang lain mengatakan tidak boleh. Ini kalau di atas 4 bulan. Kenapa? Karena ini nyawa. Sama dengan orang dipaksa membunuh, dipaksa. Orang kalau melakukan kejahatan kan terpaksa dosa kan enggak? Tergantung, enggak semua. Kalau ada orang di kasih pistol di kepalanya. Bunuh anaknya orang itu, kalau kamu enggak bunuh anaknya orang itu, aku akan membunuhmu atau aku akan membunuh anakmu. Ini terpaksa seperti ini boleh enggak dikerjakan? Boleh enggak? Orang mengucapkan kata-kata kafir, kalau dia terpaksa boleh, seperti katanya Ammar, betul? Syirik loh ini, Pak. Ammar disuruh murtad, kalau enggak mau dibunuh. Akhirnya Ammar terpaksa membuat perkataan kekafiran. Tapi diampuni oleh Allah karena terpaksa. Nah, sekarang masalahnya ada orang di paksa. Kamu harus membunuh anaknya orang itu. Kalau kamu gak bunuh anaknya orang itu, anakmu yang tak bunuh. Terpaksa yang seperti ini, boleh gak dijalankan? Tidak boleh. Karena itu nyawa ini nyawa. Nyawanya anakmu tidak lebih tinggi daripada nyawanya anaknya orang itu. Gak sama dengan kasus ini. Para ulama berselisih pendapat. Kecuali kalau bayi itu masih di bawah 4 tahun, maka pendapat yang rajih walaupun para ulama bolehkan. Kalau benar-benar terbukti secara, maka dalam ini wallahu alam, ya kalau memang itu berdasarkan dokter medis dikonsultasikan sama dokter muslim yang benar-benar diketahui keadaannya baik, kalau bola batu dokter 90%, jadi anak ini membayar orang tuanya, wallahu alam, mudah-mudahan dia dibolehkan kalau kasusnya seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi saya ingin bersabar. Ini babi awal lagi kita masuk.